Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Taqallaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Fadhiddin rahimani wa rahimakumullah. Saya bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, pada malam hari ini kita kembali diberikan taufik, diberikan kemudahan, diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir melakukan sebuah ibadah yang paling afdal, ibadah sunnah yang paling afdal, yaitu mempelajari al-ilmu syar'i. Mempelajari al-ilmu syar'i. Khanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, sebelum kita lanjutkan pelajaran tafsir Suratul Hasyr, ada perkara yang perlu disampaikan, yakni undangan kepada kita semuanya, baik ikhwan maupun akhwat. Itu juga para santri, bahwasanya esok hari ba'dal asr ada undangan walimatul urs. Walimatul urs, walimah, undangan walimah ba'dal asr, pernikahan Zainul Abidin atau Zainal Abidin dengan Itin. Ada undangan di ba'dal asr di tempatnya mempelai laki-laki, yaitu Bapak Usmadi. Sehingga ini pengumuman bahwa Zainul Basok semuanya diundang, semua ikhwan, akhwat, begitu juga para santri diundang untuk acara walimah ba'dal asr di tempat mempelai laki-laki. Sehingga untuk, karena memang ba'dal asr undangannya untuk ta'awun besok, cuma sampai asr insyaallah ta'ala, ba'dal Jumat sampai ba'dal asr. Diupayakan adukannya jangan sampai berlebih sampai setelah asar. Mungkin biasanya dapat 5 tak, mungkin di 4 saja jadilah. Ini kan bidin rahimani wa rahimakumullah. Untuk besok insyaallah melanjut mengeramik teras, kemudian melester dan seterusnya, agak di, karena cuma sampai asar, agak digantikan dikit, agak cepat sedikit. Dikarenakan ada targetnya selesai, karena insyaallah ta'ala pada Ahad, mungkin 2 pekan lagi, Ahad tanggal 9 kita insyaallah akan kedatangan tamu. Naam, Al-Ustaz Ayyaz Syafruddin Allah Ta'ala dari Ma'had Darussalam Solo. Insyaallah Ta'ala. Naam, inginnya diselesaikan. Ini kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Pengumuman yang mungkin perlu disampaikan mumpung ingat. Ini besok mungkin tidak disampaikan lagi. Kita lanjutkan tafsir. Kita lanjut suratul Hasyr. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah ayat yang ke 13. Sekarang kita masuk ayat yang ke 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak akan memerangi kalian secara bersama-sama kecuali berada di negeri yang berbenteng, negeri yang memiliki benteng. Aw min wara'i judur, atau dari belakang tembok. Ba'suhum bainahum syadid, permusuhan di antara mereka sangatlah keras, sangatlah hebat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, engkau mengira mereka itu bersatu bersama-sama padahal hati-hati mereka terpecah belah. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun, yang demikian dikarenakan mereka adalah kaum yang tidak memiliki akal. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, la yuqatilunakum jami'an ay fi halil ijtima', mereka tidak akan memerangi kalian secara bersama-sama illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur, kecuali ketika mereka berada di sebuah negeri yang memiliki benteng atau dari balik tembok. Ay la yasbutun liqitalikum, maknanya adalah mereka tidak akan kokoh dalam memerangi kalian. Wala ya'zimuna alaih, dan mereka tidak punya azam yang kuat untuk memerangi kalian. Azam mereka, keinginan mereka lemah untuk memerangi kalian. Illa idza kanu mutahassinin fil qura, kecuali kalau mereka berlindung di benteng di negeri mereka, di negeri. Au mi wara'i judur, atau mi wara'il judur wal aswar, atau dari balik tembok ataupun pagar. 6. Fa innahum izaka yahsulu minhum imtina'un ihtimadan ala husunihim wa judurihim la syaja'ata bi anfusihim. Maka ketika itu ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, nam mereka bersandar kepada benteng-benteng mereka dan juga dinding ataupun tembok-tembok mereka. La syaja'ata bi anfusihim, bukan karena berani dari diri-diri mereka, tetapi terpaksa. Yahsulu minhum imtina, terjadi apa? Keterpaksaan dari mereka. Wa hadza min a'zamiz zan, dan ini kata Syekh Sa'di rahimahullah termasuk celaan yang paling besar. Ba'suhum bainahum syadid, permusuhan di antara mereka sangatlah sengit, sangatlah keras, besar, dahsyat. Ai ba'tum fi ma bainahum syadid, permusuhan di antara mereka itu sangat keras, sangat besar. La afata fi abdanihim, tidak ada sakit pada badan-badan mereka, atau tidak ada cacat pada badan-badan mereka. wala fi quwwatihim, dan tidak ada kendala pada kekuatan mereka. Wa innamal afatu fi dha'fi imanihim wa adami ijtima'i kalimatihim. Hanya saja yang menjadi celah mereka, kerusakan yang ada pada mereka adalah lemahnya iman mereka. Lemahnya iman mereka dan tidak bersatunya kalimat mereka. Walihada qala, oleh karena inilah kata Syaikh rahimahullah, tahtabuhum jami'an, engkau mengira mereka itu bersama-sama, bersatu, hina tarahum, ketika engkau melihat mereka mujtami'ina, mutadhahirina, mereka berkumpul dan saling membantu. Walakin qulubuhum syatta, akan tetapi hati-hati mereka berpecah belah. Mutabaghidah, mutafarriqah, mutasyattidah. Mereka sendiri, sesama mereka saling membenci, saling berpecah belah, dan terjerai berai. Fanuhidin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka ini adalah kaum yang penakut. Nam, lemah iman mereka, penakut, tidak mau berperang kecuali terpaksa. Tidak mau berperang kecuali terpaksa. Dan berada di benteng-benteng mereka. Contoh yang paling gamblang adalah bagaimana ketika kaum musyrikin mau menyerang kota Madinah pada perang Uhud. Pada perang Uhud, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya ketika itu, apakah kita bertahan di kota Madinah atau kita keluar, berperangnya keluar. Maka sebagian sahabat berpendapat, kita keluar, kita sambut peperangan dengan mereka, kita tantang mereka, kita serang mereka. Sebagian yang lain berpendapat, kita bertahan saja. Supaya apa? Kita tahu medan laga, tempat bertempur dan seterusnya. Nah, ini para sahabat, berbeda dengan orang-orang munafikin. Berbeda dengan orang-orang munafikin yang mereka mengusulkan untuk tetap bertahan di kota Madinah dikarenakan mereka takut kalau bertempur. Nah, begitu pula ketika mereka berupaya untuk berjanji membantu orang-orang Yahudi, ternyata mereka tidak mau membantu. Nah, khairul rahimani wa rahimakumullah. Dari sini pula terdapat faedah bagi kita semuanya yang menyebabkan kelemahan kaum muslimin. Di antara yang menyebabkan kelemahan kaum muslimin di dalam menghadapi musuh-musuh mereka adalah dha'fi imanihi, lemahnya iman mereka. Di antara menyebabkan yang menjadi sebab lemahnya kaum muslimin, dan dia kaum muslimin dibantai ataupun dikuasai oleh kaum musyrikin, adalah lemahnya iman kaum muslimin. Yang kedua, sebabnya adalah terpecah belahnya mereka. Terpecah belahnya kalimat mereka. Tidak lagi bersatu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tanaza'u fatabshalu wa tazhaba rihukum dalam surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan kalian tanaza', saling bertikai, saling berpecah belah, saling berselisih. Fatabshalu, menyebabkan kalian lemah. Nah, fatabshalu menyebabkan kalian lemah, wa tazhaba rihukum, dan hilanglah kekuatan kalian. Apa sebabnya kalian menjadi lemah, kemudian hilang kekuatan kalian sebagai kaum muslimin? Dalam ayat ini Allah sebutkan, dikarenakan apa? Mereka terpecah belah di dalam agama mereka. Berpecah belah. Tentunya apa? Berpecah belah di dalam kebid'ahan-kebid'ahan. Nah, tidak lagi menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka telah meninggalkan agama mereka sendiri, dan ini menunjukkan lemahnya iman mereka. Sebagaimana ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kemenangan kaum muslimin bisa menguasai dunia ketika itu dikarenakan kuatnya iman mereka. Karena kuatnya iman mereka. Lihat bagaimana ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengalahkan Susta, mengalahkan Hurmuzan. Maka ketika diajak dialog antara Umar dengan Hurmuzan, maka Hurmuzan mengatakan, kenapa dulu kami menang melawan kalian? Kenapa dulu ketika kami berperang dengan kalian, kami selalu menang? Selalu menang. Bisa dipahami? Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikarenakan ketika itu tentunya keahlian Hurmuzan, kemudian persenjataan mereka, kelengkapan mereka itu lebih lengkap. Dan ketika itu kata Umar, Allah tidak bersama kami dan tidak pula bersama kalian. Apa maksudnya? Ketika itu kata Umar, Allah tidak bersama kami dan tidak bersama kalian, sama-sama kafir. Tapi kalian lebih apa? Kuat persenjataannya, lebih ahli dalam berperang dan seterusnya. Tapi sekarang kata Umar, walaupun engkau punya kekuatan, engkau punya keahlian, punya senjata, pasukan, persiapan, tapi Allah bersama kami. Tetapi apa? Allah bersama kami, kata Umar radhiyallahu anhu secara makna. Ini menunjukkan apa? Berarti apa? Kekuatan iman yang ada di dalam hati-hati para sahabat yang bisa memporak-porandakan negeri yang sangat besar, Persia dan Romawi. Sebelumnya orang-orang Quraisy mereka ditaklukkan oleh kaum muslimin, kemudian Persia, kemudian Romawi, negara-negara besar yang secara adat dan udat, secara persiapan dan perlengkapan senjata kalah kaum muslimin, bahkan secara fisik kalah sebagian mereka. Tetapi kenapa ya rahimin rahimani wa rahimakumullah, mereka menang? Yang pertama, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah bersama Rasulullah dan juga para sahabat, dan tentunya dikarenakan keimanan yang kuat di mereka, yang memang mereka niat ketika berperang itu adalah mencari mati. Nah, kebanyakan manusia berperang, ketika mereka bukan berjihad di jalan Allah, berperangnya itu takut mati, pinginnya membunuh dan takut mati. Sementara kaum muslimin ketika itu mereka berperang, justru yang dicari adalah kematian. Sehingga yang ini takut mati, yang kaum muslimin berharap mencari kematian. Tentunya akan berbeda semangatnya. Akan berbeda semangat orang yang berperang takut mati dengan orang yang berperang apa? Pingin mati. Kalau pingin mati ya enggak mungkin takut mati. Oh, memang pingin mati. Innallaha rahimani wa rahimakumullah, mencari syahadat. 6. Ini qurahuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka berpecah belahnya kaum muslimin, atau sebelumnya lemahnya iman kaum muslimin yang berdampak kepada amalan mereka, yang berdampak kepada amalan mereka banyak menyelisihi syariat-syariat Allah tabaraka wa taala, banyak menyelisihi syariat Allah tabaraka wa taala. 6, itu menyebabkan tidak datang pertolongan Allah tabaraka wa taala ketika mereka tidak lagi menjalankan syariat Allah, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sendiri kaum muslimin lari berpaling dari agamanya, banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, maka Allah subhanahu wa taala tidak menolong mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang permasalahan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Jika kalian telah melakukan jual beli dengan cara riba. "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Jika kalian sudah melakukan jual beli dengan cara riba. "Wa akhadhtum aznabal baqar." Dan kalian sudah memegang ekor-ekor sapi. Kalian apa sudah memegang ekor-ekor sapi? Yakni apa? Kalian sudah terlalu sibuk dengan peternakan. Nah, sudah enggak urus dengan agama, sibuk dengan peternakan. Wa raditum bizzara', dan kalian sudah mulai senang dengan pertanian. Terlalu sibuk dengan pertanian, mencari harta dengan bertani, lupa dengan agama kalian. Wa taraktumul jihad, dan juga kalian telah meninggalkan jihad. Kata Rasulullah SAW, kalau kaum muslimin kalian telah melakukan 4 perkara ini, yang intinya mereka sudah mulai berpaling dari agama mereka, melemah iman mereka. 6, sudah berniaga dengan cara riba, sudah banyak terjadi. 6, sudah terlalu sibuk dengan peternakan, terlalu senang dengan pertanian, cari harta yang banyak, dan juga meninggalkan jihad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu alaikum nullan." Niscaya Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Sallallahu alaikum zullan. Niscaya Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, kerendahan. Nah, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Nah, yang kerendahan itu, kehinaan itu, kata Rasulullah SAW, la yunza'u ankum, tidak akan dicabut dari kalian kerendahan kehinaan tersebut, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian apa? Kembali kepada agama kalian. Nah, lemah iman ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah yang menyebabkan berdampak kepada amalan, yang banyak melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, itu menyebabkan lemah kaum muslimin. Sehingga termasuk kesalahan, termasuk kekeliruan orang-orang yang menyangka lemahnya kaum muslimin dikarenakan mereka tidak berkuasa di sebuah negeri. Tidak menjadi orang-orang yang berada di parlemen. Nah, begitu juga sebagian mereka mengatakan lemahnya kaum muslimin karena ekonomi mereka lemah. Maka kaum muslimin kalau mau maju, mau terangkat martabat mereka, hendaknya mereka membangun dari sisi apa? Ekonomi. Perbaiki ekonomi mereka. Nah, ini bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kerendahan itu bukan karena rendah ekonominya, karena mereka bukan karena mereka tidak berkuasa di parlemen dan seterusnya. Kerendahan itu dikarenakan mereka lemah imannya, dikarenakan mereka tidak mengamalkan agama mereka. Maka kalau mau kuat kaum muslimin kembali jaya bermartabat adalah tentunya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala, lan yafluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima aslaha awwalaha aw kama qala Al-Imam Malik. Tidak akan baik generasi terakhir umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadi baik generasi awalnya. Ini qarahidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang diperbaiki imannya, amalannya, baru kembali jaya. Bahkan dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicabut wibawa kalian dari orang-orang kafir. Yunza'u ankum mahabatu aduwikum. Dicabut dari kalian rasa segan dari musuh-musuh kalian. Nah, dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala rasa segan dari musuh-musuh kalian. Nah, yang di zaman Rasulullah dan para sahabat yang segan itu atau orang-orang kafir itu sangat segan dengan kaum muslimin. Nah, apalagi ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah mereka, nusir subir ro'bi masirota syahrin. Kata Rasulullah SAW, saya ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa takut pada musuh sebulan sebelum bertemu. Sebulan sebelum bertemu. Nah, begitu juga ketika mereka orang-orang kafir menghadapi serangan-serangan, kedatangan-kedatangan para mujahidin menyerang negeri-negeri kafir, maka negeri-negeri kafir yang besar semacam Romawi, semacam Persia dan negeri-negeri yang lain selalu walaupun terjadi pertempuran mereka berupaya untuk menghindar. Kenapa? Segan mereka dengan para sahabat yang mereka memiliki iman-iman yang tinggi, amalan-amalan mereka yang sangat tinggi. Fanahidin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ketika manusia telah meninggalkan agama mereka, maka yunza'u ankum. Naam. Atau yunza'u min aduwikum mahabatu ankum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicabut rasa segan dari musuh-musuh kalian kepada kalian. Nah, para sahabat ketika itu matikan yang menunjukkan bahwasanya sebabnya adalah kelemahan iman, ketika mereka lemah, rendah di musuh-musuh mereka tidak lagi disegani. Dalam lanjutan hadisnya para sahabat ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anahnu yawma izin kathir. Naam. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, ketika itu memangnya jumlah kami banyak atau sedikit? Naam. Apakah jumlah kami ketika itu banyak, ketika kami direndahkan, ketika musuh-musuh kami tidak lagi segan kepada kami? Apa jawab Rasulullah SAW ketika para sahabat, kami ketika itu wahai Rasulullah banyak atau sedikit? Apa jawab Rasulullah SAW? Bal antum yauma izin kathir. Bahkan jumlah kalian ketika itu banyak sekali. Para sahabat sedikit kan? Para sahabat jumlahnya sedikit tapi imannya kuat. Nah, jumlah kalian ketika direndahkan, musuh-musuh kalian tidak segan lagi kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlah kalian itu banyak, bukan sedikit. Walakin, tetapi ghusaun ka ghusa'is sayl. Bisa nulis. Ghusaun ka ghusa'is sayl. Banyak, cuma seperti buih yang ada di lautan. Sudah. Nah, yunza'u ankum mahabatu ankum, yang yunza'u min aduwikum mahabatu minkum, dicabut rasa tegang musuh-musuh kalian kepada kalian. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, jumlah kami ketika itu sedikit atau banyak? Sudah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, bal antum yauma idzin katsir, bahkan jumlah kalian ketika itu banyak. Walakin ghusaun ka ghusais sayl, tetapi banyaknya kalian itu seperti buih yang ada di lautan, tidak berfungsi banyak itu. Nah, kenapa kok tidak berfungsi? Terombang ambing. Buih di lautan banyak, cuma dengan mudahnya diombang ambingkan oleh ombak ke sana kemari. Buih tidak ada fungsinya, walaupun banyak, ringan, kualitasnya lemah. Ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, dan ketika itu kalian ditimpa penyakit al-wahan. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditimpa al-wahan. Nah, maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apa al-wahan? Wahai Rasulullah, apa itu al-wahan? Kalian ditimpa penyakit al-wahan. Alif lam waw ha nun, al-wahan. Maka kata Rasulullah SAW, al-wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut mati. Nah, cinta kepada dunia, hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut mati. Klop dengan hadis yang tadi. Hadis ketika kalian telah berjual beli dengan cara riba, dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi, dan kalian telah senang dengan pertanian dan meninggalkan jihad. Persis dengan hadis tersebut yang tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ini sampai kalian kaum muslimin kembali kepada agama kalian. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan dampak ataupun sebab yang kedua adalah adamu ijtima'i kalimatihim, tidak bersatunya kalimat kaum muslimin. Nah, walaupun secara zahir pada suatu keadaan bersatu sebagian kaum muslimin ada. Nah, seperti di dulu di Libya. Nah, yang kaum muslimin bersatu untuk mengalahkan orang-orang kafir di dalam pemilu, bersatu kaum muslimin ketika itu. Tapi bersatu dalam keadaan akidahnya lain-lain. Akidahnya berbeda-beda. Bukan bersatu di atas al-haq, bukan bersatu di atas sunnah, tetapi bersatu maknanya berkumpul saja untuk mengalahkan orang-orang kafir supaya menang di parlemen. Maka benar-benar terjadi, hanafidin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin menang ketika itu, menguasai parlemen. Menguasai apa? Parlemen. Maka ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ditanyakan, karena mereka ketika berhasil ini mengkritik ulama-ulama ahli sunnah. Mereka mengkritik ulama-ulama ahli sunnah. Nah, katanya kan bukan cara terbaik pemilu. Nah, gak bakal mungkin dengan pemilu, tidak diperbolehkan. Nah, sekarang kami berhasil, kata mereka, mengkritik salafi, ulama-ulama salafi, semacam Syekh Aceh Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya dari ulama-ulama salaf yang tidak memperbolehkan ikut parlemen. Dan mereka ketika itu tentunya dengan pimpinan mereka adalah Al-Ikhwanul Muslimun, menang ketika itu ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah di dalam pemilu dan berkuasa. Ketika ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "Naam, bagaimana ya Syekh? Ini katanya berhasil." Apa jawab Syekh Al-Albani rahimahullah yang beliau menjawab dengan ilmu, dengan bukan dengan perasaan, dia berarti bukan. Beliau mengatakan huzaun, sama dengan tadi huzaun, berhasil banyak huzah, kata Syaikh, kata Syaikh Albani rahimahullah. Nah, huzaun apa? Buih. Nah, enggak berkualitas. Nah, buih sebagaimana buih di lautan. Ketika menang memang. Ternyata ya kana hujan rahimani wa rahimakumul, setelah menang di parlemen, kaum muslimin ketika itu mengalahkan orang-orang kafir. Dan Syaikh Al-Albani ditanya, beliau mengatakan wuta, walaupun akhirnya menang, ternyata enggak lama kemudian benar-benar terjadi apa yang dikatakan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah, terjadi perpecahan di antara mereka. Terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Dikarenakan apa? Ya tadi, mereka itu Allah Subhanahu wa taala tadi jelaskan, nampaknya saja bersatu, tetapi apa? Mereka pada hakikatnya tercerai-berai kepada keyakinan mereka. Bersatu untuk itu setelah dapat kekuasaan, akhirnya mereka berebut untuk menjadi penguasa, akhirnya perang saudara terjadi di sana antara kaum muslimin. Korbannya, dampaknya lebih besar, lebih jelek dari sebelumnya ketika dikuasai oleh orang-orang kafir. Ketika belum kaum muslimin berkuasa dengan cara yang tadi, kudeta dan seterusnya, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, maka tidak terlalu, walaupun ada banyak madarat, tetapi lebih besar ketika benar-benar terjadi apa? Perpecahan di antara kaum muslimin, sampai dikatakan apa? Taklim-taklim yang tadinya boleh jadi enggak boleh. Taklim-taklim yang jadinya taklim ahli sunnah, tadinya boleh jadi enggak boleh taklim lagi. Qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Perpecahan antara kaum muslimin. Kenapa? Dikarenakan kulubuhum syatta, hati-hati mereka terpecah belah. Qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Tapi uniknya disebutkan oleh para ulama, uniknya orang-orang kafir, mereka walaupun berpecah belah, mereka akan bersatu ketika melawan kaum muslimin. Uniknya, ya fa'idin rahimani wa rahimakumullah, musuh-musuh kaum muslimin, mereka lain-lain. Yang sebelumnya mereka bermusuhan. Yang sebelumnya mereka bermusuhan. Orang-orang kafir bermusuhan, tidak sepakat, berbeda dengan orang-orang Yahudi. Bahkan Yahudi pun terpecah belah. Tetapi ketika menghadapi kaum muslimin, mereka bersatu. Itulah makna tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau sangka mereka bersama-sama, padahal hati-hati mereka terpecah belah. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu pula disebutkan oleh para ulama, para ataupun orang-orang ataupun kelompok sempalan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, mereka terpecah belah. Ahlul bid'ah itu terpecah belah, sampai dikatakan dalam hadis sampai 72 golongan. Satu yang berada di atas sunnah Rasulullah SAW, 72-nya itu memiliki pemikiran-pemikiran bid'ah. Kelompok-kelompok bid'ah ini, sanafidin rahimani wa rahimakumullah, mereka berbeda-beda kebid'ahannya. Sesama mereka enggak akur. Sesama ahlul bid'ah tidak akur. Tidak bersatu, tercerai-berai di antara mereka. Tetapi ketika melawan ahlus sunnah, mereka bersatu. Ketika yang dilawan adalah ahlus sunnah salafiyun, mereka bersatu, padahal ketika mereka tidak melawan ahlus sunnah, mereka sendiri tercerai-berai. Fa'idin rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah yang disebutkan oleh para ulama. Ketika ahlul bid'ah itu lain-lain kebid'ahannya, selama mereka terpecah belah, tetapi mereka bersatu ketika melawan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sama-sama sepakat, enggak boleh saling menyalahkan. Sama-sama sepakat, misalnya apa? Tidak boleh saling menyalahkan. Maka mereka sangat tidak paham ataupun sangat tidak setuju ketika katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah suka menyalah-nyalahkan manusia. Suka menyalah-nyalahkan manusia. Mereka tentunya antara mereka berbeda, saling memenangkan pendapatnya, pikirnya menyalahkan pendapat yang lain. Tetapi ketika melawan Ahlus Sunnah mereka sepakat, kemudian Ahlus Sunnah yang dicerca, mereka itu mau menang sendiri, sukanya nyalah-nyalahkan orang lain. Seharusnya maksud mereka jangan saling menyalahkan. Ya kalau memang benar prinsip jangan saling menyalahkan, prinsip masing-masing jangan saling menyalahkan, ya tentunya kalian juga jangan menyalahkan Ahlus Sunnah. Kalau memang benar prinsip jangan saling menyalahkan, ya sudah biarkan saja memang prinsip mereka demikian. Tapi begitulah yang sanahidin rahimani wa rahimakumullah, ketika yang dimusuhi, yang dilawan itu Ahlus Sunnah, maka pasti mereka akan menentang secara bersama-sama, walaupun sesama mereka bercerai-berai, tidak sama. Saling hasad di antara mereka, saling sikut di antara mereka, tetapi akan bersatu ketika melawan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka oleh karena itu, ikhwanahuddin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang menyebabkan kuatnya kaum muslimin, kaum mukminin adalah hendaknya mereka kembali mengamalkan agama mereka dan hendaknya mereka bersatu di atas al-haq, kalimat al-haq. Bukan bersatu tetapi berbeda-beda pemahaman-pemahamannya. Walakin qulubuhum syatta, akan tetapi hati-hati mereka terpecah belah, saling membenci, saling terpecah belah dan tercerai berai. Zalikal ladzi aujaba lahum ittifaqahum bima dzukir, itulah yang mengharuskan bagi mereka untuk mensifati mereka dengan apa yang telah disebutkan, bi annahum qaumun la yaqilun, dikarenakan mereka adalah kaum yang tidak paham, tidak mengerti, tidak berakal. La akla indahum, tidak ada akal di sisi mereka. Wala lub, dan tidak pula punya akal hati. Fa innahum law kanat lahum ukul, maka sungguhnya seandainya mereka punya akal, la azarul fadil alal mafdul, niscaya mereka akan memilih yang fadil di atas yang mafdul. Walamma radu li anfusihim bi abkhasil hisbatain, dan mereka tidak akan senang, tidak akan ridha untuk diri-diri mereka mendapatkan bagian yang paling rendah. Walakanat kalimatuhum mujtami'ah, dan sungguh kalimat mereka akan bersatu. Wa qulubuhum mukhtalifah, dan seandainya mereka memiliki akal, pasti hati-hati mereka akan bersatu. Fabidzalika yatanasarun wa yata'adadun wa yata'awanuna ala masalihihim wa manafi'ihim ad-diniyah wa dunyawiyah, dan oleh karena itulah mereka saling menolong, saling menguatkan, saling membantu di dalam kemaslahatan-kemaslahatan mereka dan kemanfaatan-kemanfaatan mereka, baik yang sifatnya diniyah dan juga dunyawiyah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka kesimpulannya hendaknya kita sebagai umat Islam kembali kepada agama mereka yang sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu akan menjadi kuat mereka dan terhindarkan mereka dari perpecahan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.